urang golongan ah benangna geura. Tapi saya kepikiran itu cu siap anung lain-lain menjadi kesadaran di haraya kapung pun katun tadi hari ayuna iraha kadang pada kapung pun paturai dino iraha tongan baju paris neng sok kaya mah abis teh ngawiru deui popotongan geki gelis mangta sok kaya ngaruju deui jepret ke nih ayah wabuh jam lukunung kumaha kekalangan ayah oh gampil kumaha mayu narana sangkarulah jika hujana kumaha tabang sareng kali iki meser sate ning sareng lele patepang mesak kali jungjunan hate sumantel bae sumulan cipayana kitu di manuk parigi dai tali kan secara yang aruina sepuluh di kunta ganti kan secara jangan jena oke sana semanggungan rumah ocirang didikan salah jena nih tapi sana